إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudara yang saya muliakan, mari kita melanjutkan kajian ilmiah kita insyaAllah ta'ala dalam bab manhaj dan aqidatul salaf, keyakinan-keyakinan kaum salaf yang terambil dari kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan memang kita beragama Islam, cara beragama kita dengan berpegang sekuat-kuatnya kepada kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman secara terperinci mengikuti salaful ummah, salafuna salihin radhiyallahu anhum jami'an. Di antara aqidah yang ada di dalam Islam, termaktub di dalam Al-Quran dan hadis, adalah mengenai sihir. Karena itu, pada poin aqidah ke-37 kita beriman dan meyakini bahwa sihir adalah syirik dan kekufuran. Pembahasannya adalah pertama, sihir itu ada dan ia memberikan bekas. Keberadaan sihir itu diterangkan di dalam Al-Quran yang nanti kita akan membaca sebagian ayatnya. Dan ada sebuah surat yang dihafal oleh hampir seluruh kaum muslimin, yaitu surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad. Jelas di situ dijelaskan, diterangkan keberadaan sihir ada. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan kita berlindung dari para penyihir, tukang sihir. Berarti sihir itu memang ada. Dan ia memberikan bekas. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hukum dari sihir itu sebagian sihir hukumnya syirik dan kufur apabila ia meminta bantuan dari syaitan. Sebagian lagi tidak sampai kepada kekufuran kalau ia tidak meminta bantuan dari atau kepada syaitan, tetapi sebuah kezaliman yang besar. Kalau ia menganiaya atau sampai membunuh manusia. Kebanyakan sihir meminta bantuan kepada syaitan. Oleh karena itu para ulama mengatakan apabila sihir itu dengan bantuan jin atau syaitan, maka hukumnya adalah kufur. Kalau tidak, maka hukumnya tidak sampai kepada syirik dan kufur. Yang ketiga, sihir beragam, bermacam-macam, ada yang menggunakan peralatan, ada dengan bacaan-bacaan dan lain sebagainya. Bahkan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa kefasihan di dalam berbicara sehingga menarik perhatian manusia itu adalah sihir yang dikenal dengan nama sihir bayan. Kemudian pada akidah ke 38 juga dijelaskan salah satu cabang dari sihir, itulah ramalan perbintangan. Ada hadisnya ini, An Ibn Abbas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man iktabasa ilman minan nujum iktabasa syu'batan minas sihri zada ma zada. Barang siapa yang mempelajari ilmu dari ilmu-ilmu nujum, perbintangan, yang dimaksud ilmu peramalan, ilmu mengenai kejadian pada diri seseorang, pada masyarakat, dengan melihat kepada bintang lalu ditentukan sifulan bintangnya ini, dan dia dalam perjalanan hidupnya atau pada tahun ini atau pada bulan ini begini begini, itu yang dimaksud. Bukan bintang dalam arti untuk mengetahui arah jalan, tidak, itu dibenarkan untuk mengetahui arah jalan, tapi yang dimaksud di sini adalah ilmu nujum yang dikenal dari dahulu sampai sekarang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari ilmu dari ilmu-ilmu nujum, perbintangan, maka sesungguhnya dia telah mempelajari salah satu cabang dari ilmu sihir. Perhatikan kata-kata ini, sabda beliau, iktabasa syu'batan minas sihri. Dia telah mempelajari salah satu cabang dari ilmu sihir, menunjukkan bahwa ilmu sihir itu bercabang, banyak cabangnya. Salah satunya adalah ilmu perbintangan itu. Itu masuk dalam bagian ilmu sihir. Maka akan semakin bertambah ilmu sihirnya dengan bertambahnya ilmu nujumnya itu. Semakin dia mempelajari ilmu nujum, maka semakin besar ilmu sihirnya. Dan ini dapat membawa kepada kekufuran, karena dia atau mereka meyakini bahwa bintang inilah yang mengatur alam. Karena bintang ini Dalam sebuah hadis sahih, hadis tadi telah saya jelaskan ini, riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dan lain-lain. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, an Zaid ibn Khalid Al-Juhani annahu qala, dari Zaid bin Khalid Al-Juhani, bahwa ia berkata, shallallana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatus subhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat mengimami kami pada salat subuh, bil Hudaybiyah, di Hudaybiyah. Ini ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah. Ala athari sama'in kanat minal laylati, yang semalamnya hujan turun. Falamma insarafa aqbala 'ala an-nasi faqal, tatkala beliau telah selesai salat salam, beliau menghadapkan mukanya kepada manusia seraya bersabda, hal tadruna madza qala rabbukum, tahukah kamu apa yang telah difirmankan oleh Rabb kamu Allah? Qalu, para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Qala, beliau menjelaskan, asbaha min ibadi, kata Allah, yakni firman Allah, pada pagi hari sebagian dari hamba-hambaku mu'minun bi wa kafirun, ada yang beriman kepadaku dan ada pula yang kafir padaku. Fa amma man qala, adapun orang yang mengatakan, yakni hatinya meyakini dan lisannya mengucapkan, mutirna bi fadlillahi wa rahmati, fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab, kita telah dihujani, diturunkan hujan, bifadlillahi wa rahmatihi, dengan sebab karunia Allah dan rahmatnya, maka itulah yang beriman kepadaku dan kafir kepada bintang. Wa amma man qala binaw'i kada wa kada, fadhalika kafirun bi wa mu'minun bil kaukab, adapun orang yang mengatakan, meyakini bahwa kita diturunkan hujan dengan sebab bintang ini dan itu, maka itu, yakni orang itu kafirun bi kepadaku, mu'minun bil kaukab, beriman kepada bintang. Yakni siapa yang meyakini bahwa kita diturunkan hujan, hujan ini turun bifadlillahi wa rahmatihi. Oleh karena itu dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, saat hujan turun disukai kita membaca, Allahumma sayyiban nafi'an, bersandar kepada Allah, ya Allah, curahkanlah hujan yang bermanfaat. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, ilmu nujum juga mempunyai cabang dan ia bertingkat. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, zada ma zada, akan semakin bertambah ilmu sihirnya dengan bertambahnya ilmu nujum. maka sihir bercabang. Itu yang ketiga. Yang keempat, sihir akan membekas pada seseorang dari perbuatan si tukang sihir sampai dapat membunuhnya. Kalau ia dengan perantara syaitan, maka syaitan yang berperan. Kalau tidak dengan perantara syaitan, maka dia mengerjai dengan racun, dengan obat-obatan dan lain sebagainya, memberikan bekas. Ada kalanya dengan alat, ada kalanya dengan bacaan-bacaan dan beragam, tidak terhitung. Tidak bisa kita menghitung cara-cara tukang sihir itu. Dia menggunakan apa dalam menyihir? Beragam. Sampai kepada penganiayaan kepada seseorang. Ada kalanya seseorang itu turut seperti hewan apa yang ia katakan. Ada kalanya dapat melemahkan akalnya, bahkan menghilangkan akalnya, wal'iyadzu billah, melemahkan badannya dan lain sebagainya. Yakni memberikan penganiayaan terhadap seseorang. Nah, ini sihir. Yang kelima, sihir tidak akan mampu merubah sesuatu ciptaan Allah. Misalnya tongkat ia rubah menjadi ular, tidak bisa, karena ini hak penciptaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berarti apa? Mata manusia disulap. Seolah-olah yang bergerak itu adalah ular. Padahal menyalahi hakikatnya. Dia hanya tongkat, dia hanya tali, dia hanya ini. Tidak bisa sihir itu merubah manusia menjadi hewan. Tidak bisa. Itu hak Rabbul Alamin. Karena dalam bab ini sihir, ketika dia seolah-olah merubah sesuatu, itu hanya khayal, hanya terbayangkan oleh orang yang melihatnya bahwa itu ular, itu ini, menyalahi kenyataan yang sebenarnya. Berbeda, disinilah perbedaan mukjizat dengan sihir. Mukjizat secara hakiki, tongkat berubah menjadi ular dan betul ular. Sihir tidak bisa. Sihir tidak bisa membelah lautan, enggak bisa. Merubah sesuatu yang menjadi hak Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak bisa. Tapi menyulap mata manusia. Oleh karena itu, para ulama mengatakan sihir itu Al-Imam Ibnu Jarir di kitab tafsirnya dalam menafsirkan ayat 102 surat Al-Baqarah, beliau mengatakan wakhtulifa fi ma'na sihri, diperselisihkan tentang arti sihir itu. Faqala ba'duhum, sebagian mengatakan huwa khuda'un, tipuan-tipuan, wa makhariqu wa ma'anin, kejadian-kejadian luar biasa, yakni menyalahi adat. Yaf'aluhu as-sahiru, yang dilakukan oleh tukang sihir. Hatta yukhayyala ila al-mas'uri asy-syai'u annahu bi khilafi ma huwa bih, sehingga ia menghayalkan kepada orang yang tersihir sesuatu yang menyalahi kenyataan. Yakni sihir itu merupakan tipuan. Sihir itu takhyil, hayalan, tipu muslihat. Dia dapat menyulap seseorang yang terkena sihir seolah-olah dia menyaksikan sesuatu padahal menyalahi kenyataannya. Seperti manusia disihir oleh tukang sihir, seolah-olah tampak oleh mereka sesuatu padahal bukan sesuatu. Terolah tongkat dilempar menjadi ular, padahal pada hakikatnya itu tongkat tidak akan pernah berubah menjadi ular. Karena yang menciptakan ular, menciptakan manusia, Allah. Tidak ada satupun makhluk yang sanggup menciptakan sesuatu. Tukang sihir hanya memberikan bayangan, menyulap mata manusia. Bikhilafi ma huwa bih. Kata al-imam Ibn Jarir, nadhira alladhi yara as-saraba min ba'idin fayukhayyalu ilayhi annahu ma wa yara shay'an min ba'idin fihi fayatabayyanuhu bikhilafi ma huwa bihi ala haqiqatihi. Seperti orang yang berada melihat fatamorgana. Kalau kita berada di terik panas matahari di Sahara, bahkan di jalan yang lurus, tampak oleh kita dari kejauhan, terbayangkan oleh kita apa? Air. Itulah sihir. Terlihat sesuatu dari kejauhan yang setelah dekat menyalahi kenyataan dan hakikatnya. Maka itu sihir ada dan memberikan bekas, tapi dia tidak memberikan, menyalahi kenyataan dan tidak ada hakikatnya. Semuanya adalah kebohongan dari perbuatan syaitan. Kalau dalam bab dia bisa merubah sesuatu, tidak, itu hak Rabbul Alamin. Dasar mereka, kata al-imam, adalah hadis di mana Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam pernah disihir oleh seorang Yahudi. Dan kita tahu bahwa ilmu sihir itu begitu banyak dan dilakukan sering oleh orang-orang Yahudi. Memasyarakat ilmu sihir itu di tengah-tengah Yahudi. Karena itu salah seorang penyihir mereka dengan sihir yang besar menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Jarir dan juga hadisnya ada di Bukhari dan Muslim. an Aisyah, dari Aisyah, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma suhira, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau disihir, kana yukhayyalu ilaihi annahu yaf'alu syai'a wa lam yaf'alhu. Ini lafaz Ibnu Jarir dalam lafaz Bukhari, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam suhira hatta kana yukhayyalu ilaihi annahu sana'a syai'an wa lam yasna'hu. Yang artinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menerangkan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disihir. Atau tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam disihir, beliau terbayang oleh beliau seolah-olah beliau mengerjakan sesuatu, seolah-olah beliau melakukan sesuatu, padahal beliau tidak melakukan apa-apa. Ini takhyil. Dan sihirnya ini dengan peralatan dimasukkan ke sumur. Ya? Terbayangkan, terhayalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melakukan sesuatu padahal beliau tidak melakukan sesuatu. Lalu Allah tabaraka wa taala menyembuhkan beliau dan memberitahukan di mana peralatan tukang sihir itu. Pada akhirnya al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan, qad dallalna fima madha ala anna ma'na sihri takhyilu syai'i ila al-mar'i bi khilafi ma huwa bihi fi 'ainihi wa haqiqatihi bima fihi al-kifayah liman wuffiqa li fahmihi. Yang artinya, kami telah memberikan dalil sebelum ini bahwa makna sihir adalah takhyil, terhayalkan sesuatu oleh orang yang disihir menyalahi kenyataan pada matanya dan hakikatnya yang sebenarnya. Nanti kita akan lihat dari ayat Al-Quran. Itu kata salah seorang imam ahli tafsir, Al-Imam Ibn Jarir. Selain beliau juga mengatakan bahwa ada juga yang berpendapat bahwa sihir itu, penyihir itu dapat merubah manusia menjadi hewan misalnya. Tapi jelas pendapat ini lemah. Al-Imam Al-Qurtubi di kitab tafsirnya dalam menafsirkan ayat yang sama mengatakan bahwa sihir itu, ada yang mengatakan bahwa dia asalnya dari tamwi bil hiyal, tipu muslihat, wat takhayil, khayalan-khayalan, wa huwa ay yaf'ala as-sahiru asya'a wa ma'ani fayukhayyala lil mas'uri annaha bi khilafi ma hiya bih. Si tukang sihir melakukan sesuatu atau beberapa perkara yang ia terbayangkan, terhayalkan oleh orang yang tersihir menyalahi kenyataan, menyalahi hakikatnya. Kemudian Al-Qurtubi mengatakan, ذهب أهل السنة، مذهب أهل السنة إلى أن السحر ثابت وله حقيقة، وذهب عامة المعتزلة إلى أن السحر لا حقيقة له. مذهب أهل السنة سحر itu ada dan sihir itu ada hakikatnya، yakni memberikan bekas terasa. Sedangkan umumnya mazhab Mu'tazilah mengatakan sihir itu tidak ada hakikatnya، yakni tidak memberikan bekas. Kemudian Al-Qurtubi mengatakan qala ulama'una، berkata para ulama kami، لا ينكر أن يظهر على يد الساحر خرق العادة مما ليس في مقدور البشر من مرض والتفريق وزوال عقل وتعويج عضو إلى غير ذلك. Tidak diingkari، kita tidak mengingkari bahwa akan tampak di tangan para penyihir itu kejadian-kejadian yang menyalahi adat. Dia bisa terbang, dia berjalan di atas air, dia mengendarai anjing, dia mengendarai pakai tongkatnya kesana kemari, terbang kesana kemari. Itu semua dengan bantuan syaitan, atau dia takhil menghayalkan, menyulap mata manusia yang menyalahi kenyataan. Itu tidak diingkari، ada memang. Imma dengan bantuan syaitan، dia bisa terbang ke atas، dia bisa masuk ke sana dan kemari، atau dia menyulap pandangan manusia. Yakni yang di luar، berada di luar kekuasaan manusia، yang tidak menjadi kebiasaan manusia، dan dia pun dapat memberikan sakit kepada orang، dapat memecah belah masyarakat، memisahkan suami istri، mencerai beraikan suami istri، dan menghilangkan akal orang، membuat pincang seseorang dan lain sebagainya، yakni penganiayaan kepada manusia. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan ajma'al muslimuna ala annahu laysa fis sihri ma yaf'alu Allahu 'indahu inzal al-jarad wal qummali wal dhafadi' wa qalq al-bahr وقلب العصا وإهياء الموتى وإنطاق العجماء وأمثال ذلك من عظيم آيات الرسل عليهم السلام، فهذا ونحوه مما يجيب القطع بأنه لا يكون ولا يفعله الله عند إرادة الساهر، ولا يفعله الله عند إرادة الساهر. Sepakat ijma kaum muslimin، yakni para ulama، bahwa tidak ada dalam sihir، yakni di luar kemampuan para penyihir، tukang sihir، mengerjakan apa yang dilakukan oleh Allah، seperti menurunkan apa namanya belalang، kutu، kodok، membelah lautan، merubah tongkat menjadi ular، menghidupkan orang yang mati، orang yang bisu kemudian bisa berbicara، dan lain sebagainya dari yang merupakan ayat-ayat، yakni mukjizat-mukjizat para rasul alaihimussalam. Dan ini wajib ditolak، yakni tidak ada، tidak mungkin akan terjadi seperti itu. Yakni penyihir، sihir ada، memberikan bekas، dan ia dapat melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan manusia. Ada kalanya dengan bantuan syaitan، ya، dan dia dapat merubah، yakni melakukan itu karena dibantu oleh syaitan dan jin. Ada kalanya dia melakukan sesuatu perubahan manusia menjadi himar, jadi binatang, itu takhyil dan tidak akan pernah sanggup penyihir melakukan apa yang menjadi hak dan kekhususan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama yang lain, banyak sekali para ulama, ini saya bawakan perkataan ulama mutaakhirin, berkata Al-Syeikh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dalam kitabnya yang sangat berharga sekali, Al-Qawlul Mufid ala Kitab Al-Tawheed, beliau mengatakan, "Fal-muhim anna as-sihra yu'athir bila syak," bahwa sihir itu dapat memberikan bekas, tidak ragu lagi. Sebelum ini beliau menjelaskan tentang beragamnya sihir dan hukum sihir. Lakinnahu aliyah, lakinnahu la yaklibul a'yan ilal a'yani ukhra, li'annahu la yaqdiru ala dhalika illallahu azza wa jal. Tetapi tukang sihir itu tidak akan sanggup berubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Tidak. Tidak akan bisa merubah manusia menjadi hewan, atau hewan menjadi manusia. Tongkat dirubah, tongkat itu kayu, tali, tambang, itu dirubah menjadi ular dan lain sebagainya. Tidak akan pernah sanggup. Li'annahu la yaqdiru, karena sesuatu itu tidak ada yang pernah sanggup kecuali Allah saja yang sanggup. Itu menjadi haknya Allah. Kemudian Syekh mengatakan, wa innama yukhayyalu lil mashhuri anna hadha shay'in qalaba. Sesungguhnya tukang sihir itu hanya mampu untuk mengkhayalkan di hadapan orang-orang yang ia sihir bahwa sesuatu ini berubah. Wa hadha shay' taharraka, dan yang ini bergerak. Wa aja wa hadha aw masha, atau berjalan. Wa ma ashbaha dhalik kama jara li Musa alaihi salatu wassalam amama saharati ali fir'aun haitsu kana yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a. Para tukang sihir itu hanya memberikan takhyil, khayalan, terbayangkan, terlihat, tersulap oleh orang-orang yang disihir bahwa sesuatu ini berubah menjadi yang lain, menjadi sesuatu yang lain, bahwa ini bergerak dianya, yang itu berjalan, sebagaimana terjadi pada Musa alaihi salatu wassalam di hadapan para penyihir Fir'aun, di mana para penyihir itu telah memberikan khayalan, menyulap Musa dengan sihir mereka, seolah-olah tongkat dan tali-tali yang mereka lempar itu ular yang berjalan, bergerak, dilihat oleh Musa bergerak. Maka kita akan telusuri kisahnya yang menarik ini, dan di dalamnya banyak ibrah, karena Rabbuna Azza wa Jal apabila menjelaskan kisah perjalanan Al-Anbiya wal-Mursalin, maka di dalamnya penuh dengan ibrah, pelajaran, di dalamnya penuh dengan nasihat yang dapat kita keluarkan dari kisah-kisah tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran antara Musa dengan para tukang sihir, berarti menunjukkan bahwa ilmu sihir usianya tua sekali. Pada zaman Fir'aun, pada zaman Musa, bahkan sebelum itu, karena nabi-nabi yang dahulu sebelum Musa pun dituduh penyihir, tersihir. Karena sihir ini sanadnya sampai kepada syaitan. Nanti kita akan bahas. Silakan kalau yang ada yang membaca, membawa ayat, membawa Al-Quran, buka surat Al-A'raf. Ayat 103. Perhatikan perbedaan antara mukjizat dengan sihir nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ba'athna min ba'dihim Musa biayatina ila Fir'aun wa bada'ihi fadhalamu biha." Kemudian kami utus sesudah mereka. Sesudah mereka di sini, sesudah para nabi dan rasul yang sebelum Musa, biayatina, dengan membawa ayat-ayat kami, yakni tanda kebesaran dan kekuasaan kami, mukjizat. Allah mengutus Musa kepada Fir'aun dan kaumnya dan para pemuka negeri Mesir dengan membawa mukjizat-mukjizat yang besar, yang dalam ayat yang lain diterangkan 9 mukjizat. Fadzalamu biha, lalu mereka kufur dengannya, yakni mereka mengkufuri mukjizat tersebut yang itu membuktikan tanda kebenaran Musa, bahwa Musa datang kepada mereka membawa kebenaran, tapi mereka kufur. Yakni makna fadzalamu biha kufur, karena arti al-zulmu pada hakikatnya adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ketika datang Musa kepada mereka membawa ayat-ayat Allah yang seharusnya dan wajib bagi mereka mengimani, beriman kepada Musa, beriman kepada apa yang Musa bawa, tapi mereka tempatkan tidak pada tempatnya, al-zulmu. Karena itu mereka dikatakan fadzalamu biha, yang maknanya kufur, karena mereka menolak. Fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Perhatikan olehmu bagaimana akibat, yakni akhir dari perjalanan orang-orang yang membuat kerusakan. Dari sini kita mendapat pelajaran yang sangat berharga sekali, bahwa membuat kerusakan di muka bumi adalah kekufuran, kesyirikan, kezaliman, kemaksiatan kepada Allah. Siapa yang mengerjakan itu, maka ia telah membuat kerusakan dan masuk ke dalam kelompok golongan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Karena Fir'aun dan para pemukanya, para pejabatnya, dan orang-orang yang mengikuti Fir'aun, Allah katakan al-mufsidin, orang-orang yang membuat kerusakan. Waqala Musa, berkata Musa mendakwakan, ya Fir'aun, inni rasulun min rabbil alamin. Hai Fir'aun, sesungguhnya aku adalah utusan. Utusan dari siapa? Min rabbil alamin, dari rabbul alamin. Haqiqun, perhatikan perkataan Musa, haqiqun, yang hakiki, wajib. Ala alla akula ala Allah illa al-haqq. Haqiqun bisa berarti wajib. Wajib atasku tidak mengatakan sesuatu atas nama Allah atau terhadap Allah illa al-haqq, kecuali kebenaran. Yakni benar aku ini utusan Allah, tidak mungkin aku berdusta atas nama Allah. Wajib atasku mengatakan yang benar. Tidak mungkin aku mengatakan sesuatu atas nama Allah, yakni kebohongan. Tidak. Semua yang aku katakan ialah kebenaran. Qad ji'tukum bibayyinatin min rabbikum fa arsil ma'i ya bani Israel. Sesungguhnya aku datang kepada kamu membawa bayyinah mu'jizat dari Rabbu. Lihat, perhatikan, sihir dari syaitan, tapi mu'jizat bibayyinatin, bayyinah, ini mu'jizat min rabbikum fa'arsil. Karena itu lepaskanlah Bani Israel, jangan engkau tawan. Lepaskanlah dia, bebaskanlah dia di bumi Allah ini. Karena Bani Israel dijadikan budak dan ditawan oleh Fir'aun dan ditindas oleh Fir'aun. Qala, berkata Fir'aun, in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas sadiqin. Jika engkau benar datang membawa mukjizat, datangkanlah dia. Mana? In kunta minas sadiqin. Jika memang engkau termasuk orang-orang yang benar, mana? Fa alqa asahu. Maka Musa menjatuhkan atau melemparkan tongkatnya. Fa idza, tiba-tiba ia tongkat itu thu'banun, berubah menjadi ular mubin. Lihat firman Allah, mubin, thu'banun mubin. Ini perbedaan mukjizat dengan sihir. Sihir tidak mubin tapi khayal, tapi mukjizat mubin. Mubin maknanya jelas, nyata, terang, tampak. Itu betul ular sebenarnya, bukan di menyulap. Mata manusia, tongkat seolah-olah berubah menjadi ular. Tidak, itu betul-betul berubah menjadi ular. Ini mukjizat min rabbil alamin. Kemudian itu mukjizat yang pertama. Mukjizat yang kedua, wa naza'a yadahu. Musa mengeluarkan tangannya dari sakunya. Fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin. Tiba-tiba tangan Musa itu putih cemerlang, bukan karena sakit sobak. Menunjukkan bahwa Musa kulitnya tidak putih, dan ma'ruf Musa kulitnya seperti kita sawo matang. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Musa. Salah satu mukjizatnya, dia keluarkan tangannya dari sakunya dan tangannya itu putih cemerlang, bukan karena sakit. Tetapi Fir'aun dan kaumnya hidup biasa di lingkungan para penyihir. Dan ilmu sihir begitu berkembang pada zamannya dan zaman sebelumnya. Begitu banyak para tukang sihir. Maka qala al-mala'u min qaumi fir'auna. Berkatalah para pemuka, para pejabat negerinya kepada Fir'aun. Inna hadha lasahirul alim. Sesungguhnya ini, Musa ini adalah tukang sihir yang pandai. Yuridu an yukhrijakum min ardikum. Yang ia maui, yang ia kehendaki, yang ia inginkan adalah mengusir kamu dari negeri kamu. Fir'aun pun bingung. Padahal dia mengaku Tuhan. Kok bingung? Lalu dia mengatakan, "Famadza ta'murun?" Kalau begitu bagaimana saranmu? Masa Tuhan minta saran? Lihat kejahilan Fir'aun. "Famadza ta'murun?" Maka bagaimana? Apa yang kau perintah? Ya, ini apa pengarahan dari kalian? Ini apa? Apa yang harus saya perbuat? Ini menunjukkan bahwa Fir'aun tidak berdaya sama sekali menghadapi mukjizat itu. Qalu, ini saran dari para pejabatnya. Qalu, mereka berkata, arjih, wa akhahu. Biarkan, tunda dulu, beri tempo dia dan saudaranya. Saudaranya di sini adalah Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam. Wa arsil fil madaini hashirin, dan utuslah orang ke kota-kota untuk mengumpulkan para penyihir, tukang sihir. Ya'tuka bikulli sahirin alim, yang akan datang kepadamu semua tukang sihir yang pandai. Ah, ini tak akan terjadi pertandingan besar antara Musa dengan para tukang sihir. Seluruh tukang sihir yang pandai diundang, dibawa ke istana Firaun. Ya. Wa arsil fil madaini. Utuslah beberapa orang fil madaini, yakni ke kota-kota hasyirin, untuk mengumpulkan para tukang sihir. Ya'tuka bikulli sahirin alim. Mereka akan membawa kepadamu semua tukang sihir yang pandai. Wa jaa as-saharatu fir'auna qalu inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Datang para tukang sihir Fir'aun, yakni kepada Fir'aun, dan mereka berkata kepada Fir'aun, inna lana, apakah sesungguhnya kami la ajran, akan mendapat upah bayaran, in kunna nahnul ghalibin, jika kami yang menang. Kalau kami yang menang, kami dapat upah tidak? Kata Fir'aun, qala na'am, iya, kamu akan mendapat upah. Itu pertama. Yang kedua, wa innakum laminal muqarrabin, dan kamu termasuk orang-orang yang dekat denganku. Qalu, maka terjadilah pertandingan. Nanti dalam ayat yang lain di dijelaskan dalam ayat yang lain, karena kisah ini diulang-ulang. Itu dalam surat Toha. Dalam surat Toha ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad arainahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba. Dan sesungguhnya kami telah perlihatkan kepada Firaun. Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan kepada Firaun ayat-ayat Allah semuanya. Fakadzdzaba. Tapi Firaun mendustakannya. Wa aba, dan dia berpaling. Qala, dia berkata kepada Musa, aji'tana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa. Perhatikan, apakah engkau datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami ini dengan sebab sihirmu, hai Musa? Hai Musa, engkau datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami dengan sebab sihirmu. Falana'tiyannaka bisihrin, bisihrim mithli, maka kami akan datangkan kepadamu sihir yang seperti itu, yang sama denganmu. Faj'al bainana wa bainaka mau'idan, maka tentukanlah antara kami dan kamu waktu. Tentukanlah waktu antara kami dan kamu, yakni untuk diadakan pertemuan dan pertandingan. La nukhlifuhu nahnu wala anta makanan suwa, yang kami tidak akan menyalahi, menyelisihi, mengingkari janji itu, dan kamu pun demikian. Wala anta, yaitu di satu tempat yang adil, tengah-tengah. tidak ke engkau, tidak ke aku. Tengah-tengah. Kapan waktunya? Qala, berkata Musa kepada Fir'aun, mau'idukum, waktu pertemuan antara aku dan kamu, yaumuz zina, pada hari manusia berhias, yaitu yaumul a'id, pada hari raya. Itu pertama. Wa ayyukhsharan nasu duha, dan dikumpulkanlah, hendaklah manusia dikumpulkan pada hari itu. Waktu pertandingan adalah waktu duha, pagi hari. Musa menentukan, Fir'aun mengatakan, yakni tempatnya adil. Tempatnya adil. Tidak di aku, tidak di engkau. Tengah-tengah. Kata Musa, waktunya pada hari raya. Hari manusia bergembira, berhias. Dan harap manusia dikumpulkan semuanya. Dan pertandingan dimulai pada waktu duha. Fatawalla Fir'aunu, maka berpalinglah Fir'aun. Lihat. Fajama'a kaidahu thumma ata. Ada tiga hal di sini. Fir'aun berpaling. Tidak mau menerima sama sekali kebenaran yang disampaikan oleh Musa. Itu pertama. Kata Allah, fajama'a kaidahu. Lalu dia mengumpulkan tipu dayanya. Apa makna mengumpulkan tipu daya? Mengumpulkan para tukang sihir. Menunjukkan bahwa sihir itu tipu daya. Yang ketiga, thumma ata. Kemudian pada hari yang telah ditentukan, pada hari a'id, yaumuz zina, pada waktu duha, dan Fir'aun pun datang bersama para tukang sihir, bersama para pejabatnya, dan seterusnya. Maka berhadapanlah Musa dengan para tukang sihir itu. Qala lahum Musa, berkata Musa kepada para tukang sihir, wailahum, celaka kamu, la taftaru ala Allahi kadiban. Perhatikan ayat ini, Allah menamakan sihir itu bohong. Celaka kamu, la taftaru ala Allahi kadiban, jangan kamu mengada-ngadakan, membuat kebohongan atas nama Allah. Yang kamu lakukan itu bohong. Berarti sihir itu kebohongan besar. Fayushitakum bi'adzab, kata Musa kepada para tukang sihir. Nanti Allah akan membinasakan kamu dengan azabnya. Wa qad khaba man iftara, dan sungguh berugilah orang-orang yang mengadakan kebohongan itu. Mendengar perkataan Musa itu, maka para tukang sihir berbantah-bantahan. Fatanaza'u amrohum bainahum. Lihat perkataan Musa itu masuk ke hati mereka. Lihat, perhatikan. Fatanaza'u amrohum bainahum. Maka mereka, para tukang sihir itu, berselisih sesama mereka tentang urusan mereka. Urusan mereka apa? Sihir. Sesama mereka, apa yang mereka perselisihkan? Sebagian mengatakan, ini bukan perkataan tukang sihir. Gak mungkin tukang sihir mengatakan demikian. Karena mereka ini para penyihir yang alim. Gak mungkin tukang sihir mengatakan demikian. Kalau dia bukan tukang sihir, maka dia dari langit. Urusannya dari Allah. Berbantahanlah mereka. Sebagian mengatakan begini, sebagian mengatakan begini. Wa asarrun najwa, dan mereka rahasiakan pembicaraan mereka itu. Jadi kalau kita gambarkan itu di tanah, mungkin di suatu tempat, maka Musa dan Harun di sini, yakni para tukang sihir di sini, dan Musa mengatakan, wailakum, la taftaru 'ala Allahi kadhiba. Mengerikan, dan itu menggetarkan hati para tukang sihir. Dia tahu bahwa apa yang mereka tahu bahwa apa yang mereka perbuat adalah kebohongan belaka. Kok Musa bisa tahu kita bohong? Kalau dia tukang sihir, Tidak seperti ini. Sebagian mengatakan, kalau betul dia penyihir, pasti kita dapat mengalahkannya. Kalau kita tidak bisa mengalahkannya, maka urusan ini dari langit. Begitu berselisih. Dan mereka berbisik. Qalu, akhirnya mereka mengatakan, in hadhani lasahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bisihrihima wa yadhhaba bitariqatikumul musla. Sesungguhnya dua orang ini, Musa dan Harun alaihimassalatu wassalam, adalah dua orang penyihir yang keduanya ingin mengeluarkan kamu, mengusir kamu dari negeri kamu dengan sihir keduanya, dan menghilangkan, melenyapkan kekuasaan kamu yang utama, para pejabat negeri Mesir. Fa'ajmi'u kaidakum. Wah, gitu. Para tukang sihir itu, fa'ajmi'u, siap semua kita. Sepakat. Kumpulkan kekuatan kita. Thumma'tu soffan. Kemudian datang menghadapi Musa dengan bersap-sap. Wah, berarti mereka bersap-sap itu. Wah, ini perang tanding yang luar biasa antara sihir dengan mukjizat. Soffan bentuk masdar, tapi maknanya ini subuf, bersap-sap. Berarti alangkah banyaknya tukang sihir itu dikumpulkan oleh Fir'aun, kan dari semua tukang sihir yang ada dikumpulkan, didatangkan untuk melawan Musa. Bersap-sap, waqad aflaha al-yawma man ista'ala, maka beruntunglah pada hari ini orang yang menang. Orang yang menang pada hari ini akan beruntung. Mulai terjadi pertandingan. Mari kita kembali lagi ke surah Al-A'raf. Qalu, mereka para tukang sihir berkata, ya Musa, hai Musa, imma, yakni pilih salah satunya, kata tukang sihir. Ini ada kalimat yang hilang. Pilih, hai Musa, pilih salah satunya. Imma antulkiya wa imma annakuna nahnul mulqin. Apakah engkau yang melemparkan tongkatmu lebih dahulu, atau kami yang mengawalinya? Dalam surat Thaha, karena Al-Quran yufassiru ba'du ba'dan, saling menafsirkan satu dengan yang lain. Qalu, mereka berkata, ya Musa, hai Musa, pilih. Imma an tulkiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Engkaukah yang melempar lebih dahulu, atau kami yang mengawali melempar? Kami yang pertama kali melempar. Siapa? Pilih. Kata Musa, apa? Qala, alku, lemparkanlah tongkat-tongkat. Ya, lemparkanlah kalian dulu, yang lebih dahulu. Maka para penyihir itu pun melemparkan tongkat dalam surat Thaha. Bal alku, kata Musa, ya. Lalu mereka melemparkan, falamma, yani qala alku, falamma alqaw saharu a'yunan nas wastarhabuhum waja'u bisihrin azim. Tatkala mereka melemparkan, perhatikan ayatnya dalam surat Al-A'raf ayat 116 ini, saharu a'yunan nas, mereka menyulap mata-mata manusia, menyihir mata-mata manusia, wastarhabuhum, dan mereka menakuti manusia, Waja'u bisihrin azim. Dan mereka datang membawa sihir yang besar sekali, kata Allah. Pertama, mereka menyihir ayunan nas. Berarti sihir itu tidak nyata. Tidak bisa merubah tongkat menjadi ular yang hakiki. Berbeda dengan mukjizat. Allah katakan, saharu ayunan nas. Pertama, wastalhamuhum, dan mereka menakuti manusia. Yang kedua, yang ketiga, waja'u bisihrin azim. Dalam surat Taha, kata Musa, bal alku, kalian yang lemparkan lebih dahulu. Fa idza hibaluhum wa isyuhum. Ah, lihat, perhatikan. Berarti para tukang sihir itu pegang tali dan tongkat. Maka tiba-tiba tali dan tongkat-tongkat mereka. Ah, perhatikan. Tali dan tongkat-tongkat mereka yukhayyalu ilaihi, terbayangkan, terhayalkan oleh Musa dari sihir mereka, min sihrihim annaha tas'ah, seolah-olah tongkat dan tali itu bergerak, berjalan. Orang-orang melihat seperti ular, begitu banyaknya ular itu. Maka secara tabiat manusia takut tidak? Takut. Fa'aujasa fi nafsi khifatan Musa. Maka Musa merasa takut dalam dirinya. Kulna, kata Allah, la takhaf, jangan takut. Innaka antal a'la, sesungguhnya engkau lah yang akan menang. Wa alki ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, tongkat itu. Talqaf ma sana'u, maka ia akan melalap apa yang mereka lakukan. Karena sesungguhnya tidak lain melainkan perbuatan mereka itu. Ah, perhatikan. Innama sana'u, sesungguhnya perbuatan mereka itu kaidu sahir, tipu daya tukang sihir. Berarti sihir itu tipu daya. Wala yuflihu sahiru haitsu ata. Dan para tukang sihir tidak akan menang dimanapun mereka berada. Dalam surat Al-A'raf, wa auhayna ila Musa, kami wahyukan kepada Musa, an alki asaf, lemparkan tongkatmu. Fa'idha hiya talqafu ma ya'fikun, maka ia, tongkat itu, akan melalap, memakan apa, yakni kedustaan mereka. Allah katakan bahwa mereka itu bohong, mayak fikun, akan melalap perbuatan dusta mereka, kebohongan mereka. Apa yang terjadi? Tukang sihir itu melihat bahwa tongkat Musa itu berubah betul menjadi ular besar yang melalap tongkat-tongkat dan tali-tali mereka yang tidak ada hakikatnya. Karena itu memang tongkat, tali, bukan binatang yang merayap. Tidak. Fa'ulkiya saharatu sujjadan. Dalam surat Al-A'raf, Allah katakan, fawaqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Fawaqo al-haq, waqo'a maknanya di sini zahara, maka tampaklah kebenaran, nyatalah kebenaran. dan batillah apa yang mereka lakukan. Fagulibu hunalika, maka di situ mereka dikalahkan. Mereka kalah. Allah langsung katakan mereka kalah di situ. Wan qadabu saghirin, dan mereka kembali dengan hina. Wa ulqiya as-saharatu sajidin, dan tersungkurlah para tukang sihir itu sujud. Sujud kepada siapa? Kepada Allah. Qalu amanna bi rabbil alamin, mereka mengatakan kami beriman kepada Rabbul Alamin, Rabbi Musa wa Harun, Rabbnya Musa dan Harun. Marah tak Fir'aun? Marah Fir'aun, marah besar Fir'aun. Qala Fir'aun amantum bihi qabla an adhana lakum, kamu beriman kepada Musa sebelum aku izinkan. Ini ciri-ciri Fir'aun itu, semua perkataannya harus dituruti, tidak boleh bergerak kecuali tanpa seizinnya. Begitu banyaklah Fir'aun modern itu. Harus turut, seolah-olah dia punya hak perintah, mau benar mau salah. Inna hadha lamakrun makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahlaha fasawfa ta'lamun. Sesungguhnya adalah tipu daya kamu. Ini kamu dengan Musa sepakat sebetulnya. Ini tipu daya kamu di Madinah ini, di kota ini, supaya kamu dapat mengeluarkan penduduknya dari negeri ini. Maka kamu akan tahu diancam. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin thumma la usallibannakum ajma'in. Sungguh pasti akan aku potong tangan-tangan kamu dan kaki kamu secara bersilang. Tangan kanan dipotong, kaki kiri dipotong. Tangan kiri dipotong, kaki kanan dipotong. Kalau yang dipotong tangan kanan, maka kaki kiri yang dipotong. Kalau tangan kiri dipotong, kaki kanan yang bersilang seperti itu. Dan aku akan salib kamu di pohon, yakni di batang korma. Semuanya kamu. Para penyihir itu mengatakan, qalu inna ila rabbina munqalibun. Enggak peduli, kerjakan apa yang antum mau kerjakan. Sesungguhnya kita semua kembali kepada Allah. Wa ma tankimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Sesungguhnya engkau tidak menyiksa kami kecuali karena kami beriman dengan ayat-ayat Rabb kami tatkala ayat-ayat itu datang kepada kami, dan kami tahu bahwa yang dibawa Musa bukan sihir sebagaimana perkataanmu. Tidak, yang dibawa Musa adalah ayat-ayat Rabb kami. Kemudian para penyihir itu yang tobat, beriman kepada Allah, beriman kepada Musa dan Harun, berdoa, Rabbana afrik alaina sabran, Rabbana curahkan kepada kami kesabaran menanggung siksa Fir'aun ini. Watawaffana muslimin, wafatkan kami sebagai orang-orang muslim. Ya, di dalam surat Taha, penyihir itu malah mengatakan kepada Fir'aun seperti ini, qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayyinati walladhi fatarana. Dilawan Fir'aun itu sekarang oleh para tukang sihir. Lihat tegas perkataannya, kami tidak akan mengutamakanmu, melebihkanmu dari kebenaran-kebenaran, dari kebenaran yang datang kepada kami, dari apa-apa yang datang kepada kami. Apa? Minal bayyinat, bukti-bukti, mukjizat-mukjizat. Kami tidak akan pernah melebihkanmu. Begitu tegasnya para tukang sihir tatkala Allah masukkan hidayah ke dalam hatinya dan mereka bertobat. Karena kan sebelumnya mereka berselisih, berbantahan, dan mereka mengatakan, kalau Musa dan Harun ini dapat mengalahkan kita, maka pasti itu bukan sihir. Karena tidak ada tukang sihir yang sanggup mengalahkan kita. Karena kita ini beramai-ramai, bersap-sap, dan membawa sihir yang besar. Kalau kita dikalahkan, pasti urusan ini dari sana, dari langit. Ternyata, kalah. Maka mereka tahu, benar ini Musa. Maka dilawan Firaun itu. Qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayyinat. Ini prinsip bahwa kita tidak boleh mengutamakan siapapun juga dari kebenaran yang telah sampai kepada kita. Faqdi ma anta qaum, ditantang makan oleh Firaun, oleh para tukang sihir ini. Putuskan apa yang engkau mau putuskan terhadap kami. Innama taqdi hadhil hayatad dunya, sesungguhnya engkau hanya sanggup dalam kehidupan dunia ini. Inna amanna bi rabbina, sesungguhnya kami telah beriman kepada Rabb kami. Liyaghfira lana khotayana, agar Rabb kami mengampuni dosa dan kesalahan kami. Wa ma aqrahtana alaihi min as-sihr, dan apa-apa yang engkau telah paksa kami, yang paksa kami ini engkau untuk mempelajari sihir, mengamalkan sihir. Kami berharap Allah mengampuni kami. Wallahu khairu wa abqa, dan Allah lebih baik, lebih kekal. Yakni apa yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal. Innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu biha wa la yahya, sesungguhnya barang siapa yang datang kepada Rabbnya dengan kekufuran, maka sesungguhnya ia balasannya adalah jahannam. Dia tidak mati dan tidak hidup di dalam jahannam itu. Begitu ikhwan dan akhwat, kisah yang menakjubkan tentang perjalanan Musa dan Harun dan dakwah keduanya kepada orang yang paling kufur di permukaan bumi ini, Firaun, dan pertandingan Musa dengan para tukang sihir yang berakhir kalahnya para tukang sihir, dan akhirnya mereka beriman, taubat, beriman kepada Allah Rabbul Alamin, beriman kepada Musa dan Harun, dan mereka bahkan merendahkan Firaun. Maka nyatalah kepada kita, bagi kita, itulah salah satu bentuk sihir, takhyil. Nah, kita masih dalam poin ke-37 dan 38, dan waktu berjalan terus. Ayat yang saya bawakan yang menjelaskan bahwa sihir itu kufur kalau dengan bantuan syaitan, dan sihir itu sanadnya berpulang kepada syaitan, sedangkan mukjizat kepada Rabbul Alamin. Nah, ini perbedaannya. Ayat 102 surat Al-Baqarah yang saya bawakan di akidah ke-37. Wattaba'u ma tatlu syayatilu ala mulki Sulaiman, dan mereka, siapa mereka di sini? Orang-orang Yahudi mengikuti apa yang dibacakan syaitan, apa yang dibacakan para syaitan pada kerajaan Sulaiman. Huruf ala di ala mulki itu berkedudukan menjadi huruf fi, maknanya fi mulki Sulaiman. Karena orang Arab biasa mengganti kedudukan huruf ala menjadi fi, dan fi menjadi ala. Fasihu fil ard, berjalanlah kamu di dalam, masa fi maknanya alal ard, berjalanlah kamu di muka bumi. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada budak perempuan, aina Allah, di mana Allah? Fis sama, fi di situ maknanya ala, ala sama, yakni di atas langit, di atas sekalian makhluknya. Apa yang dibacakan syaitan? Syaitan telah berbohong atas nama Nabi yang mulia Sulaiman bin Daud alaihi wassalatu wassalam, bahwa Sulaiman itu penyihir. Ini dia buku sihirnya, dia sembunyikan di bawah kursinya, singgasananya. Padahal yang menulis itu para syaitan menulis buku sihir. Kalau begini akan begini, kalau begini akan begini, kalau begini. Nah, itulah yang bersebar di permukaan bumi ini. Para penyihir itu dari situ. Dari sejak zaman Sulaiman dan terus sampai kita ini. Lalu syaitan berbohong atas nama Sulaiman dan dipercaya oleh orang-orang Yahudi. Maka tersebarlah berita Sulaiman yang asalnya Nabi dan Rasul Allah Tabaraka wa ta'ala, Sulaiman bin Daud alaihi wassalatu wassalam, tercoreng namanya, tertuduh sebagai sahir, penyihir. Dia memiliki kekuasaan yang besar ini karena sihirnya. Oleh karena itu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam turun kepada beliau ayat Al-Qur'an dan membacakan tentang kisah Sulaiman, orang Yahudi mengatakan, "Ha, Muhammad mengatakan Sulaiman nabi, dia sahir penyihir." Sampai turun ayat yang mulia ini membebaskan, membersihkan nama Nabi yang mulia Sulaiman alaihi salatu wassalam. Orang Yahudi mengikuti, lihat, perhatikan orang Yahudi. Dan ini pelajaran yang berharga bagi kita. Karena ayat 102 ini sambungan dari ayat-ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang tingkah dan perilaku Yahudi terhadap kitabullah. Mari kita lihat sebagian ayat sebelumnya. Yaitu dari ayat 99. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad anzalna ilayka ayatin bayyinat." وَمَا يَقْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. Perhatikan ayat yang agung dan besar ini, yang menjadi bukti akan kebenaran Al-Quran, akan kebenaran risalah dan nubuah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan kemukjizatan Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, dan sesungguhnya kami telah turunkan kepadamu ayatin bayyinat, ayat-ayat yang jelas, yakni ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang segala sesuatunya. Salah satunya adalah perjalanan Yahudi yang orang Yahudi tahu. Tidak ada yang tahu tentang mereka kecuali seorang Nabi, dan Rasulullah SAW membawa itu, menjelaskan, dan mereka tahu. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, وَمَا يَقْفُرُ بِهَا, tidak ada yang kufur dengannya, tidak ada yang kafir dengannya, إِلَّا الْفَاسِقُونَ, kecuali orang-orang yang fasik. Fisqun al-khurud, fasik adalah keluar dari sesuatu, maksudnya keluar dari ketaatan kepada Allah, ini dari keimanan kepada Allah. Kan ini ayat-ayat yang bayyinah, yang tidak memerlukan penjelasan lagi, dibuka secara belak-belakan perjalanan para nabi dan rasul, keadaan orang-orang Yahudi, keadaan bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka yang membunuh para nabi dan rasul, yang mendurhakai para nabi dan rasul, dan seterusnya sampai kepada mereka. Ini ayatim bayyina, dan ini bukti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan rasul. Kemudian Allah berfirman, "Awa kullama ahadu ahadan?" Apakah setiap kali mereka mengadakan perjanjian, mengikat perjanjian dengan satu perjanjian, nabadzuhu fariqun fariqum minhum, segolongan dari mereka nabadza. Nabadza itu taraha, membuang, enggak mau lihat sama sekali, di belakang. Buang. Perjanjian itu dibuang. Nah, karena bahasa fariqa, takut orang salah paham, seolah-olah yang mengingkari perjanjian hanya sedikit di antara mereka. Maka Allah lanjutkan firman-Nya, bal aktsaruhum la yu'minun. Bahkan terbanyak di antara mereka, kebanyakan mereka tidak beriman. Jangan kamu sangka bahwa mereka itu sedikit yang tidak beriman, sedikit yang mengingkari perjanjian. Itu hanyalah ulama mereka, dan akan diikuti oleh para muqallid, orang-orang yang taklid kepada para ulama mereka. Dan mereka adalah banyak sekali tidak beriman dari orang-orang Yahudi itu. Walamma ja'ahum rasulun min indillah, maka tatkala datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah. Perhatikan, min indillah, dari sisi Allah. Allah yang mutus, dan itu betul seorang rasul. Musaddiqul lima ma'ahum, yang membenarkan yang ada bersama mereka. Apa yang ada bersama Yahudi? Taurat. Taurat. Dan Taurat membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan Taurat. Al-Qur'an membenarkan Taurat. Taurat membenarkan berita Al-Qur'an. Kecewa orang-orang Yahudi itu. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, maka mereka orang-orang Yahudi lawan dengan Taurat. Ternyata Taurat membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran pun membenarkan Rasulullah. Karena itu Allah katakan, musaddiqul lima ma'ahum. Maka tatkala datang kepada mereka seorang Rasul, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min indillah, dari sisi Allah, Rasul dari Allah, utusan Allah, musaddiqul lima ma'ahum, yang membenarkan Taurat yang ada bersama mereka, nabadha farikum minal ladhina utul kitab, kitab Allah, wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Maka segolongan dari orang-orang yang telah diberi kitab itu, nabada. Nabada itu melempar, memasukkan. Maka itu dikatakan nabil. Memasukkan korma ke gelas yang berisi air, lalu dibikin jus. Nah, kitab Allah, Taurat pun dilempar oleh orang Yahudi. Nabaza. Kemana? Wara'a zuhurihim. Kalau orang Arab mengatakan nabaza wara'a zuhurihim, nabaza fariqun minal ladhina utul kitab, kitab Allah wara'a zuhurihim, dilempar ke belakang punggung. Maknanya itu sebenar-benar berpaling. Tidak mau mendengar, tidak mau kelihatan lagi. Kan di belakang kelihatan tidak? Enggak mau. Bukan Taurat yang ditaruh di sini, bukan. Mereka menolak kufur. Perhatikan akhir firman Allah, ka'annahum la ya'lamun. Seolah-olah mereka enggak tahu. Artinya apa? Pura-pura bodoh. Berarti mereka tahu. Maka tegaknya hujjah itu setelah mereka berilmu, sampai ilmu kepada mereka, dan mereka tahu, paham betul. Lihat akibat orang yang meninggalkan kitabullah. Akibatnya apa? Ketika mereka menolak Taurat, yang dengan sendirinya mereka menolak Al-Quran, yang dengan sendirinya mereka kufur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya mereka membaca kitab-kitab yang lain. Apa kitab-kitab yang lain? Kitab-kitab sihir yang ditulis oleh para tukang sihir yang berasal dari siapa? Syaitan. Ini pelajaran yang sangat berharga kepada kita dan peringatan keras kepada kita. Kalau kita berpaling dari kitab Allah, maka kita akan membaca kitab-kitab yang lain. Kalau kita berpaling dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya kita akan mengikuti perjalanan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi melemparkan Taurat ke belakang punggung mereka. Yakni mereka enggak mau lihat sama sekali, karena Taurat membenarkan Muhammad, karena Taurat membenarkan Al-Quran. Dan mereka tahu, tapi mereka pura-pura tidak tahu. Ka'annahum la ya'lamun. Akibatnya apa? Wattaba'u ma tadlu syayatin 'ala mulki Sulaiman. Akibatnya ini, mereka mengikuti apa yang dibacakan syaitan pada kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman enggak kafir. Perhatikan ini. Kenapa Allah katakan wa ma kafara Sulaiman? Padahal orang Yahudi tidak mengatakan Sulaiman itu kafir. Orang Yahudi menuduh Sulaiman itu penyihir dan mengamalkan sihir. Maknanya apa? Bahwa penyihir itu kafir. Kalau dia minta bantuan syaitan, kata Allah, wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman enggak kufur. Padahal tidak ada orang yang mengatakan Sulaiman itu kafir. Hatta orang Yahudi tidak mengatakan Sulaiman itu kafir. Tetapi Allah mengatakan wa ma kafara Sulaiman. Kenapa? Karena Sulaiman dituduh sahir, tukang sihir, dan mengamalkan sihirnya dan memperoleh kekuasaan yang besar karena sihirnya, dan dia menguasai makhluk karena menguasai jin, syaitan dan binatang, hewan dan lain sebagainya karena sihirnya, dan dia adalah tukang sihirnya, dan ini buktinya ada di bawah kursinya, yakni setelah Sulaiman alaihi salatu wasalam wafat, dikeluarkan oleh syaitan dan syaitan mendakwakan ini dia Sulaiman nih, dan orang-orang Yahudi dari Bani Israel mengikutinya. Maka Allah katakan penyihir itu kafir, sedangkan Sulaiman bukan penyihir, maka dia wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak kafir, walakinna syayatina kafaru. Perhatikan, akan tetapi syaitanlah, para syaitanlah yang kufur. Yu'allimuna an-nasa as-sihr, yang mengajarkan sihir kepada manusia. Berarti sihir itu sanatnya sampai kepada syaitan. Barangkali ini ikhwat, mudah-mudahan bermanfaat bagi antum sekalian, karena pembahasannya panjang sekali kalau saya lanjutkan. Walhamdulillah rabbil alamin. Dan setelah ini insyaallah ada tanya jawab. كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله وسلم على النبي رحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين أما بعد. Ada beberapa pertanyaan yang insya Allah akan saya jawab. Di antaranya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sihir itu bisa dari jarak jauh? Jawabnya bisa. Dekat, sedang, jauh, bisa. Jauh, dekat, sama. Karena sihir apabila akan menyakiti seseorang, dan dia berkhidmat meminta bantuan kepada syaitan, yang tentu syaitan minta upah bayaran. Siapa yang minta bantuan kepada syaitan, maka syaitan minta maslahatnya bagi dia. Ada maslahat tidak bagi syaitan? Bagi syaitan ya. Ada manfaat tidak bagi syaitan? Apa manfaat bagi syaitan? Kekufuran dan kesyirikan seseorang, ini upah. Karena itu sihir, apabila, kata ulama, apabila sihir itu meminta bantuan kepada syaitan, maka dia kufur. Karena orang itu pasti mengabdi kepada syaitan, menghambakan diri kepada syaitan, atau syaitan mensyaratkan yang harus ada kesyirikan dan kekufuran. Nah, ini keuntungan atau bayaran kepada syaitan. Saya pulana merasa telah disihir oleh seseorang. Kalimat merasa tentu memang kita tidak dapat memastikan. Nabi SAW pun tidak tahu bahwa beliau disihir, kecuali setelah diberitahukan oleh malaikat Allah dengan perantara malaikat. Beliau tidak tahu. Apalagi kita. Tetapi dapat dirasakan ada sesuatu yang janggal, yang aneh, yang seakan-akan ini barangkali sihir. Karena itu akhwat kita ini mengatakan merasa. Sebelum kejadian ini terjadi, saya sempat menasihati seseorang peramal yang memfollow akun sosial media saya. Saya katakan padanya melalui pesan tersembunyi bahwa yang dilakukan itu adalah syirik. Lalu pandangan mata saya pun berubah. Sering melihat bayangan sesuatu seperti seolah-olah melakukan sesuatu dengan suami, jadi terjadi salah paham di antara kami. Yani Nabi SAW pun disihir seolah-olah beliau melakukan sesuatu, misalnya terhadap istri beliau, padahal tidak melakukan sesuatu. Salah satu bentuk sihir adalah memisahkan suami istri agar bercerai atau membuat pertengkaran sesama. Karena itu orang yang tukang namimah termasuk sihir. Si fulan datang kepada fulan, ceritakan tentang si fulan. Oh begini dia, caci maki antum dia begini. Marah enggak? Saya datang ceritakan. Datang lagi pada fulan, dia caci maki antum. Akhirnya apa? Bertengkar. Orang yang tadinya bersahabat, saling mencintai, kemudian marah. Ini sihir. Salah satu cabang sihir. Bahkan kefasihan berbicara saja sehingga menarik orang. Sihir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna minal bayan la sihran." Jadi sihir itu banyak. Salah satunya yang diterangkan tadi pada ayat 102 surat Al-Baqarah. yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa zawjihi. Mereka mempelajari sihir untuk menceraikan, memisahkan antara suami dengan istrinya. Tetapi apakah sanggup sihir itu memberikan bahaya? Tidak. Kecuali memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Dari asalnya sudah ada takdir Allah. Karena itu Allah mengatakan, ma وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَهَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Dan mereka, para tukang sihir itu, tidak bisa memberikan mudarat, bahaya, dengan sihirnya itu, kepada seseorang, إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, kecuali dengan izin Allah. Izin dalam bahasa Arab itu banyak artinya. Izin dalam bahasa Arab diantara artinya al-amr, perintah, walaupun bukan perintah wajib. Si fulan diizinkan masuk. Seseorang masuk rumah, orang minta izin dulu, diizinkan. Kan tidak wajib. Izin dalam bahasa Arab juga artinya al-ilmu, pengetahuan. Nah dalam ayat ini bukan perintah. Kan tidak mungkin Allah memerintahkan, mengizinkan para penyihir untuk menceraikan dua orang suami istri. Padahal bukan karena sihir saja, boleh tidak? Kita anjurkan orang suami istri bercerai, boleh tidak? Tidak boleh, apalagi dengan sihir. Maka arti izin di sini bukan perintah, tetapi ilmu Allah, qada, takdir Allah. Memang dia ditakdirkan dari awal terkena sihir. Kalau tidak ditakdirkan oleh terkena sihir, tidak akan. Wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa biiznillah. Maka tidak usah takut. Tidak akan terjadi kecuali dengan takdir Allah tabaraka wa ta'ala, yang memang kita telah ditakdirkan bahaya karena sihir, bahaya karena kecelakaan, bahaya karena ini dan seterusnya. Yani sampai terjadi salah paham di antara suami istri. Sampai sekarang masih dibuat sulit untuk sholat. Tiap sholat matanya dibuat merem dan diganggu jin. Lalu menghilangkan sihir apa harus dengan membakar buhul-buhul simpul sihir? Enggak mesti. Nabi selesai tidak membakarnya. Dibiarkan saja Nabi. Disumur bahkan saja. Kenapa kata Nabi? Kenapa tidak dibakar, dihancurkan? Kata Nabi kepada Aisyah, saya takut nanti kejahatan melebar. Yani ada balas membalas. Kalau begitu hilang sudah. Kalau tahu ya buang saja. Tanam saja. Hilang sudah. Jangan terlalu dianggap. Kalau tahu buhulnya simpul. Karena biasa itu sihir dengan bermacam-macam. Kadang-kadang tukang sihir itu menggambar orang yang akan disihir. Dia lukis. Atau dia buat patungnya. Beragam cara sihir tidak terhitung banyaknya. Tapi kita yakin bahwa mereka tidak akan dapat membahayakan nas Al-Quran. Kecuali memang kita telah ditakdirkan oleh Allah bahaya karena sihir. Kalau Allah tidak takdirkan kita, tidak akan berbahaya. Apa bisa sembuh total dengan ruqyah syar'iyyah? Sihir bisa. Sihir lemah. Para tukang sihir tidak akan menang dimanapun mereka berada. Nas Al-Quran tadi. La yuflihu as-sahiru haitsu ata. Di mana saja berada tukang sihir tidak akan menang, yakin itu. Bisa. Baca surat yang terbaik dalam masalah ta'awud, memohon perlindungan dari jin dan syaitan. Surat Al-Falaq dan An-Nas. Baca. Baca. Sebaik-baik surat atau diantara surat-surat yang untuk menghilangkan itu, yakin. Tidak perlu datang kepada tukang rukyah. Kira-kira berapa lama penyembuhannya? Gak tahu saya. Berapa lama? Gak tahu. Mohon kepada Allah. Karena Nabi SAW dalam hadis yang beliau disihir, beliau mengatakan, Allah telah menyembuhkan saya. Allah telah menyembuhkan saya. Minta sama Allah. Rabbi, Rabbi, anta syafi, engkau yang maha penyembuh, sembuhkan penyakitku ini. Jika ini sihir ya Allah, hilangkan sihir ini. Jangan ceraikan, berikan saya dengan suami, dengan istri, dan begitu. Jika sihir bisa membuat orang yang tersihir sulit untuk sholat, apa penyihir itu ya? Penyihir itu bagi yang muslim juga tidak bisa sholat. Kalaupun ia sholat, maka ia telah mengerjakan dosa yang menghancurkan sholatnya. Apa? Kufur. Tidak ada artinya sholat bagi orang yang kufur syirik. Dan syaitan akan menipu dia. Berapa banyak para penyihir yang menyamar seolah-olah dia ahli agama. Apa dalam bahasa kita? Orang pintar. Memang Fir'aun kan mengumpulkan seluruh tukang sihir yang pintar. Umumnya para penyihir yang meminta bantuan syaitan memang tidak sholat dan tidak beragama. Kalaupun ada salah satu agama, maka itu nifaq. Karena dia telah berkhidmat, menghambakan diri kepada syaitan. Dan ada perjanjian antara dia dengan syaitan. Kan syaitan yang mengajarkan sihir. Guru besar penyihir itu syaitan. Karena bagi saya ujian ini berat sekali untuk saya lalui. Perjuangan untuk sholat 2 kali lipat lebih besar dari sebelum kejadian ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menyembuhkan anti dan menyehatkannya dan kembali seperti biasa. InsyaAllah. Amin. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, benarkah daun bidara Arab? Ada juga daun bidara Indonesia ya? Saya ada di rumah daun bidara. Ya. Dibawa kemari gitu ya. Tahu tumbuhkan di sini ya. Saya ada di rumah. Daun bidara Arab dapat menangkal sihir. Jika benar, mohon penjelasan dalil dalam Al-Quran dan hadisnya yang menjelaskan daun bidara sebagai penangkal sihir. Enggak ada. Enggak ada ayat, enggak ada hadis. Enggak ada. Itu adalah tajriba, percobaan-percobaan dari seseorang barangkali. Yang Nabi SAW ajarkan tadi. Baca. Qul a'udzu birabbil falaq. Dan qul a'udzu birabbin nas. Setelah turun 2 surat ini, Maka Nabi tinggalkan segala yang lain, beliau cukupkan baca dua surat ini. Gak ada pakai daun bidara, gak ada. Gak ada dalilnya. Tidak ada wahyunya. Kalau ada orang mengerjakan, itu orang yang mengerjakan. Siapapun juga dia tidak menjadi dalil. Yang menjadi dalil adalah qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala as-sahabah radhiyallahu anhum, yani ijma mereka al-muhajirin wal ansar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Ustaz menyikapi jika ada salah satu keluarga kami yang masih percaya dengan makhluk-makhluk yang melindungi kita dari orang-orang jahat, dan katanya makhluk-makhluk itu akan turun-temurun ke anak cucunya, apa yang harus saya dan keluarga saya lakukan? Memang ini kepercayaan di masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia yang lain, negeri yang lain, dan sudah mendara daging pada sebagian masyarakat, ya, tidak semuanya. Yakni mereka dilindungi oleh makhluk-makhluk. Ini adalah sisa-sisa peninggalan ajaran animisme. Yani karena mereka tidak bersandar kepada Rabbul Alamin, maka jelas bahwa kalau mereka Muslim, maka mereka belum mempelajari dan mengetahui Tauhid. Antum belikan kitab, buku Tauhid yang ringan, yang kecil, banyak sekali yang telah diterjemahkan. Berikan, ajarkan, sampaikan bahwa yang menolong dan kita minta tolong adalah kepada Allah, sesuai yang kita baca setiap hari dalam salat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Pertanyaan yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah zaman sekarang ada mukjizat? Ada enggak? Enggak ada. Mukjizat Allah tabaraka wa taala turunkan kepada para nabi dan rasul. Lalu bagaimana membedakan apakah hal tersebut mukjizat atau sihir? Mudah membedakannya. Mukjizat dari Allah, sihir dari syaitan, dan ia dipelajari. Mukjizat dipelajari enggak? Enggak ada yang belajar mukjizat para nabi dan rasul, enggak ada. Sihir dipelajari, banyak klinik-kliniknya. Banyak praktiknya. Bahkan ada rumah sihir. Sekolah sihir. Yang paling kecil hipnotis apa ya. Itu anak-anak sihir banyak. Ya. Mukjizat para nabi, karamah kepada wali Allah. Ciri-cirinya wali Allah adalah orang yang berjalan takwa, berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan wali syaitan. Penyihir itu termasuk penyihir adalah wali syaitan. Penyihir, dukun, peramal dan seterusnya. Itu wali syaitan, menyimpang dari jalan Allah. Bagaimana manusia bisa membedakannya? Bisa, asal antum belajar. Ini kita sedang membedakan antara sihir dengan mukjizat yang tadi saya bacakan. Kemana antum? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menghilangkan sihir yang dikirim oleh orang lain kepada kita? Jika kita tahu itu sihir, baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Minta kepada Allah. Tadi Nabi mengatakan ketika beliau disihir bahwa Allah telah menyembuhkan aku. Yang menyembuhkan Allah. Minta kepada Allah kalau kita tahu itu sihir. Baca itu. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dan surat yang lain, surat Al-Baqarah, ayat Kursi dan seterusnya. Antum sendiri baca. Kita memperkuat tauhid. Karena sihir itu memang ada dan dia bisa membekas. Bisa membunuh orang, bisa melukai orang dan lain sebagainya. Tapi dia tidak bisa merubah sesuatu. Satu zat kepada zat yang lain, enggak bisa. Manusia tidak bisa dirubah. Jadi kodai, itu di film. Film-film sihir kan ya kan? Enggak bisa. Itu Allah, itu semua bohong, disulap. Maka sulap-sulap itu kan anak-anak sihir. Karena asal arti sihir itu tersembunyi. Setiap yang tersembunyi itu sihir. Maka itu akhir malam dinamakan sahar. Sahur di akhir malam. Akhir malam dinamakan sahar. Karena perbuatan saat itu tidak tampak dengan jelas. Gelap. Maka malam makan di akhir malam dikatakan sahur. Maka setiap yang tersembunyi itu sihir. Setiap yang dapat mempengaruhi seseorang, maka itu kefasihan. Kefasihan dikatakan itu bisa menyihir orang. Tergantung dia. Untuk apa dia kan pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada dua orang mengkhitbah meminang. Kan peminang itu yang pada zaman Nabi umumnya yang khutbah nikah. Peminang itu dia minang. Ini dia hadisnya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu qadima rajulani min al-masyriqi fa khataba. Kata Ibnu Umar, datang dua orang dari masyrik, dari timur. Lalu keduanya berkhutbah. Ini, ya ini dia khutbah nikah itu. Atau khitbah minam. Fa'ajiban nasu libayanihima. Maka manusia merasa takjub, kagum dengan bayan. Penjelasan dia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minal bayani lasihran. Sesungguhnya sebagian min, huruf min si min litab'id, min yang menunjukkan sebagian, sesungguhnya sebagian dari bayan penjelasan itu adalah sihir. Nabi namakan sihir. Berarti sihir beragam. Hukumnya pun beragam. Ada yang sampai tingkat syirik dan kufur apabila ia dengan bantuan syaitan. Ada yang di bawahnya tidak sampai kufur dan syirik tapi dosa besar. Ada yang boleh. Ini dia. Tapi tujuannya untuk apa? Kalau kefasihan itu digunakan untuk membela kebenaran, menghancurkan kebatilan, bagus. Tapi kalau kepandaian kefasihan itu digunakan untuk membantah yang benar dan menaikkan, meninggikan kebatilan, maka dia salah. Oleh karena itu para ulama mengatakan bayan itu ada dua. Bayan yang tidak dapat tidak, setiap orang bisa menjelaskannya. Saya katakan saya lagi sakit, nah itu kan bayan. Saya lapar, saya haus, itu bayan. Ada bayan yang kedua, itu kefasihan, pembicaraan yang dapat menarik dan menyihir orang. Itu yang dikatakan sihir bayan. Ini dia hadisnya. Dan ini hukumnya tergantung untuk apa ia digunakan. Maka dari hadis ini dan hadis yang lain dan ayat Al-Quran, kita mengetahui bahwa sihir itu anwa', bermacam-macam. Sihir itu hukumnya bermacam-macam. Maka hukuman bagi penyihir juga beragam. Hukum asal bagi penyihir, hukuman mati. Apabila dia penyihir yang menggunakan bantuan syaitan. Dalam hukum Islam dihukum mati. Dan ada pembicaraan tersendiri. Habis waktu. Masih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah hipnotis termasuk sihir seperti hipnotis untuk kejahatan dan hipnotis untuk pengobatan? Hipnotis masuk ke dalamnya. Karena baik sihir, kefasihan saja sihir. Hipnotis dengan cara apa dia mempelajarinya? Dia dapat mempengaruhi orang. Berapa banyak hipnotis itu untuk kejahatan, pencurian, membuka aib orang, dan lain sebagainya. Nah itu masuk bagian dari sihir. Mengadu domba aja, ulama masukkan itu masuk ke dalam bagian sihir. Karena asal sihir itu sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang halus. Apa saja sesuatu yang tersembunyi dan halus itu bisa dimasukkan ke dalam sihir. Tapi sihir itu hukumnya beragam dan cabangnya banyak sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bagaimana cara manusia bisa melihat jin? Manusia tidak bisa melihat jin. Jin, syaitan dan kabilahnya, kata Allah di dalam Al-Quran, dapat melihat dari arah yang kamu tidak bisa melihatnya. Kita tidak bisa melihat wujud asli jin dan syaitan kecuali yang tidak asli dari ia, dari mereka. Dia ingin memperlihatkan kepada orang-orang yang jahil, dan nanti akan membawa kepada kesyirikan. Diganggulah sebagian manusia dan lain sebagainya. Atau disebarkan kebohongan. Bahwa di tempat ini angker, harus ada sesaji, dan lain sebagainya. Akhirnya manusia memuja pohon tersebut, mempersembahkan sesuatu, maka terjerumuslah manusia ke dalam kesyirikan besar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana dengan fitnah Dajjal yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati, padahal itu haknya Allah yang menghidupkan dan yang mematikan? Apakah ini termasuk sihir? Lanjutan hadisnya, semua dengan kehendak Allah tabarak wa ta'ala, dan itu sudah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Dajjal satu saat dapat mematikan orang yang menyaksikan bahwa dia Dajjal. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik manusia yang mati syahid ketika Dajjal akan memasuki kota Madinah, dia dijaga. Kota Madinah itu dijaga dan Dajjal dicegah untuk masuk. Maka dia berkemah bersama para pengikutnya di tempat yang tidak ada tanaman dan tumbuhan, di dekat kota Madinah. Lalu keluarlah dari Madinah manusia terbaik, sebaik-baik orang, dan dia langsung menghadap kepada Dajjal dan berkata, engkaulah Dajjal. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan di dalam hadisnya tentang engkau. Berarti orang ini baca hadis, dan hadis akan terus berlangsung sampai hari kiamat, sampai datangnya Dajjal. Itu sudah dikabarkan di hadis, karena orang itu mengatakan engkaulah Dajjal. Dari mana dia tahu? Dia katakan dari hadis. Rasulullah SAW menceritakan tentangmu, berarti dia baca hadis. Dan kita pun baca sekarang ada kisah, dan itu sudah ditentukan, iya, Dajjal dapat mematikan dan membunuh kemudian menghidupkannya, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan para penyihir yang lain, ini sudah diberitahukan. Tapi lanjutkan hadis, jangan sampai di situ. Maka Dajjal berkata kepada para pengikutnya, bagaimana kalau saya matikan orang ini, bunuh lalu dihidupkan, apa kamu masih ragu tentang saya ini Dajjal? Kata para pengikutnya, tidak yakin. Maka dibunuh oleh Dajjal, sembelih, bunuh, lalu dihidupkan lagi. Anak muda itu berkata, saya tambah yakin bahwa engkaulah Dajjal. Ah, ini sebaik-baik manusia. Makin dikerjain oleh Dajjal, makin yakin. Karena hadis yang berbicara begitu. Hadis yang menjelaskan. Ah, lanjutin lagi hadisnya. Maka Dajjal mau membunuh dia. Sanggup gak? Gak sanggup. Berarti memang tidak ditakdirkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Hanya pada kali yang pertama Dajjal sanggup, tapi kali yang kedua mau membunuh, gak sanggup Dajjal. Paham ya? Kisah hadis itu yang sangat menarik sekali. Nanti pada akhir zaman. Berarti anak muda itu belajar hadis, baca hadis dia. Maka manfaat hadis itu berita, tahu ini dia. Menunjukkan bahwa hadis tentang Dajjal itu sahih. Betul ada akan datang Dajjal nanti. Iya. Afwan Ustaz ingin bertanya. Satu, apakah susuk yang dipakai wanita masuk kategori sihir? Hayalan tidak, itu sihir. Kalau itu benda betul nyata dimasukkan, kelihatan, maka itu nyata dimasukkan. Nyata apa tidak? Terlihat tidak dimasukkan di mana? Kalau tidak terlihat, maka itu hayal. Kebanyakan sihir itu khayal. Lihat dulu. Masyhur di tengah manusia, jika susuk belum dicabut maka wafatnya akan sulit. Enggak ada yang sulit. Malaikat Allah apabila telah menentukan, tidak lewat dan tidak terundur sedikit pun juga, tidak telat sedikit pun, sedetik pun juga, pasti akan datang malakul maut mencabutnya. Begitu. Ini banyak tentang susuk, bagaimana prakteknya saya tidak tahu persis gimana praktek susuk itu. Nah, menghilangkan sihir bolehkah dengan sihir juga? Jawabnya tidak boleh. Menghilangkan sihir harus bukan dengan sihir, tapi memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan berjalan sesuai dengan syariat. Ini sudah dijawab. Sudah sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.